masuk ke pembahasan baru. Jelas ya pembahasan kemarin ya. Sebagai contoh juga, misal ada orang yang ngaji sama kita, kemudian lama enggak kelihatan, kemana si fulan enggak kelihatan hadir kajian. Jangan ditinggalkan. Udah pokoknya diemin, jangan. Enggak usah diajak ngomong, enggak usah dikirim pesan, enggak usah ditanya kabarnya, jangan. Tanya kabarnya, mudah-mudahan ya beliau masih mau kembali, ya, kembali menuntut ilmu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kita cinta pada diri kita, kita ingin diri kita tetap di atas istiqomah, di atas agama yang benar, ya. Maka kita pun sepantasnya menginginkan saudara kita tetap di atas kebenaran. Sehingga jangan mudah meninggalkan. Ayo tanya, datangi, tanya kabarnya, ajak kajian lagi, ya. Nasehatin bahwa ya di dalam thalabul ilmi terdapat faedah yang besar, pahala yang besar, mendorong kita untuk lebih semangat beribadah, yang menjadikan kita lebih berhati-hati ketika melakukan maksiat dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan diberikan nasihat dan peringatan, dia kembali sadar dan kembali hadir duduk di majelis ilmu. Ya, karena barakallahu fikum, kita lihat keadaan orang yang meninggalkan majelis, keadaannya semakin rusak. Ya, sahih. Sudah banyak contohnya. Ana punya banyak teman. Ana juga melihat beberapa ikhwah. Dulunya aktif, rajin kajian, masya Allah, hadir kajian. Meninggalkan majelis ilmu. Mulai bergaul dengan orang-orang jelek. Mulai celananya isbal. Mulai merokok. Mulai jadi awam. Mulai ikut-ikutan acara-acara bid'ah lagi. Ya, jadi faedahnya duduk di majelis ilmu itu besar sekali. Menjadikan kita lebih istiqomah karena ada tanasoh, ya, tanasoh baina ikhwah, saling mengingatkan, saling menasihati di antara ikhwah. Ya. Barakallahu fikum. Maka hidayah itu mahal. Kalau kita sudah Allah berikan hidayah dengan dipertemukan, ya, dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya, bertemu di majelis ilmu, ya, itu sungguh karunia yang besar, hidayah yang besar. Nah, sehingga jangan disia-siakan dengan kita meninggalkan majelis tersebut, dengan meninggalkan teman-teman yang baik tersebut, sehingga menjadikan kita seperti awam kembali. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bab baru ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Babun nahyi. Bab larangan. An wasfi mahasinil mar'ah. Bab larangan mensifatkan kecantikan seorang wanita lirajul, kepada seorang laki-laki. Bab larangan mensifatkan kecantikan seorang wanita kepada laki-laki. Laki-laki asing. Illa li ghoradin syar'i, kecuali karena tujuan yang syar'i, kanikahiha, seperti menikahinya. Ya. Saya ulangi. Bab larangan mensifatkan kecantikan seorang wanita kepada laki-laki asing kecuali untuk tujuan syar'i seperti menikahinya. Nah, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Catat hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, sungguh Allah telah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubashiril mar'atul mar'ata, la tubashiril mar'atu al mar'ata, janganlah seorang wanita menemui wanita lain, Fatasifaha li zaujiha, kemudian dia mensifatkannya atau menceritakannya kepada suaminya. Ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya itu melihat wanita yang diceritakan tadi. Hadis muttafaqun alaih. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashiril mar'atul mar'ata, janganlah seorang wanita menemui wanita lainnya. Fatasifaha li zaujiha, kemudian dia menceritakan, mensifatkannya kepada suaminya. Ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan suaminya melihat wanita tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Di antara jenis wanita yang bodoh, ya, adalah dia menceritakan kecantikan wanita lain kepada suaminya. Ya. Terkadang suami, seorang istri enggak ngeh cerita pulang kajian sama suaminya. Ya. Menceritakan si fulanah demikian dan demikian. Dan suami pun memanfaatkan kepolosan istrinya. Didengarkan, iya, seakan lagi jadi pendengar setia. Padahal dalam hatinya, iya, terus ceritakan. Fulanah gimana? Ya. Barakallahu fikum. Hati. Ini termasuk hal yang diharamkan di dalam menggambarkan kecantikan wanita kepada laki-laki asing, kecuali dalam tujuan yang syar'i. Ya. Sang suami pun mendengarkan dengan penuh seksama. Ya. Istri menceritakan habis kajian bertemu dengan teman-teman yang cantik. Ya. Ini ummahat salafiyah, ini cantik-cantik. Ya. Yang pakai cadar itu loh, Bi, yang warna pakai yang warna warna merah itu, ya misalnya. Hidungnya mancung. Kulitnya putih, imut dan seterusnya. Ya. Suaminya dengerin aja dalam hatinya. Dia sedang menghayalkan sang wanita tadi. Ya, tanpa sadar sang suami sedang menghayalkan wanita yang digambarkan tadi. Ya. Ini di antara kesalahan wanita, ya, mensifatkan kecantikan wanita yang dia lihat kepada suaminya. Apa kata Rasulullah tadi? Janganlah seorang wanita menemui seorang wanita yang lain, lalu setelah itu dia pulang menyebutkan sifat-sifat wanita tersebut kepada suaminya, sehingga seakan suaminya melihat wanita tersebut. Bukhari, hadis Bukhari Muslim. Nah, apalagi kalau yang jadi bahan cerita masih gadis, masih single, belum punya suami. Akhirnya suaminya muncul keinginan untuk mengkhitbahnya. Setelah dia lamar, yang nangis siapa? Wanita tadi yang cerita tadi. Nyesel saya cerita-cerita. Akhirnya suaminya kepincut, kepingin menikahi si akhwat yang diceritakan tadi. Nah, giliran itu dipoligami, nangis. Allahu musta'an. Ya, ini barakallahu fikum yang harus dijauhi oleh para ummahat. Dan suami juga jangan nanya-nanya. Tadi si gimana, ummu fulan? Gimana si fulana? Ya, hendaklah yang bagi ini tidak pantas. Ya. Nah, hendaknya seorang suami mempunyai rasa malu bertanya kepada istrinya hal-hal yang demikian. Ya. Bagaimana kalau seandainya istrimu juga dipertanyakan oleh laki-laki lain? Ya. Kemudian istrinya diceritakan begini-begini sifat-sifatnya, bentuk wajahnya, hidungnya, mulutnya, ya, kulitnya dan seterusnya, matanya. Tentu kita marah, kita cemburu, enggak mau istri kita diceritakan oleh orang lain. Kita tutup wajahnya supaya enggak ada yang lihat. Ternyata temannya menceritakan kepada laki-laki lain, katanya begini dan begitu. Ya. Atau nanya ke anaknya. Ya. Diajar sama ustazah. Tanya abinya. Nak, gimana ustazah? Cantik enggak? Gimana ustazah? Begini enggak? Begitu enggak? Nah, anaknya polos. Iya, Bi, ustazah itu begini, ustazah itu begitu. Nah, makanya di sekolah kita, anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang cantik, mana yang tidak, kita tidak ajar dengan ustazah. Ya. Kenapa? Karena sang anak sudah bisa menilai dan bisa bercerita kepada orang lain, ya. Nah, ini ami-ami ada di pondok-pondok memanfaatkan anak kecil, ami-ami gimana amah itu? Gimana amah itu? Ya, anak kecil polos, jelasin aja. Iya begini, Mi, cantik, Mi. Ya mi begini putih mi. Nah. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah. Kita baca syarahnya. Yakni kata Syekh dari judul di atas, annahu la yajuzu lil insan, tidak diperbolehkan bagi seseorang ayasifa imra'atan lirajulin, untuk mensifatkan fisik seorang wanita kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Fayaqul, dengan mengatakan sifatu hakadha, sifatnya begini, tingginya begini, wajahnya begini, hidungnya begini, kulitnya begini, dan seterusnya. Nah, tidak boleh. Illa idza kana hunaka mujib syar'i, kecuali kalau ada sesuatu yang mewajibkan, sesuatu yang syar'i. Mislu ayyakuna hadzal rajul yuridu ayatazawwajaha, seperti misalnya laki-laki yang diceritakan tadi memang ingin menikahinya. Ya, enggak apa-apa. Misalnya ada ikhwan punya adik. Ya, ana ingin menikahinya, tanya sama kakaknya, gimana adikmu begini begitu. Enggak mengapa, karena memang ada tujuan syar'i, yaitu untuk menikahinya. Adapun hanya sebatas ingin tahu, maka yang demikian haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, walihada, oleh karena itu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata antasifal mar'ata li zaujiha hatta ka'annahu yanzuru ilaiha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk mensifatkan wanita yang lain kepada suaminya. Ya. Sampai-sampai seakan suaminya itu melihat, saking detailnya dijelaskan, ya. Begini rupanya, wajahnya dan seterusnya, seakan suaminya melihat wanita tersebut, ya. Barakallahu fikum. Ini jangan sampai terjadi. Nah. Kata Syekh, "Farubba mayargabu fiha." Ya. Dan bisa jadi sang suami menginginkan wanita yang diceritakan tadi, wa yatazawwajuha alaihiya, kemudian menikahi wanita yang dia ceritakan tadi. Wa yaqum bainahuma masyakil kama hiyal ada, akhirnya terjadi muskilah antara wanita yang menceritakan, ya, dengan suaminya tadi. Dan itu kebiasaan yang terkadang terjadi, ya. Nah, ya tadi ceritain kecantikannya begini dan begitu, akhirnya dinikahin sama suaminya, ribut. Ya. Walayani, tapi bukan maknanya anal insan yada ta'addud zaujat khaufan min dzalik, tapi jangan sampai penjelasan tadi menjadikan seseorang meninggalkan ta'addud khaufan min dzalik, karena takut ada masalah. Namanya masalah, istri satu masalah, istri dua masalah. Masalah itu selalu ada, dan itu memang ujian kehidupan, ya. Barakallahu fikum, enggak akan hidup ini akan lurus terus, ya. Mau sekelas syekh, mau alim, mau apa ustaz, namanya rumah tangga ada, ya. Kerikil-kerikil, ya. Yang berbeda adalah cara sikapannya, ya. Terjadi muskilah antar suami istri, ya. Dan itu lumrah. Yang berbeda adalah pensikapannya. Yang ini sikapnya langsung, saya cerai. Berbuat kasar sama istrinya. Ya, ada sikap yang lain ketika ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik hingga kembali menjadi, ya, harmonis. Nah, jadi tidak boleh karena takut muskilah akhirnya udahlah meninggalkan ta'addud. Ya. Barakallahu fiik. Li'anna ta'adduda masyru', karena poligami itu masyru', ada syariatnya. Idza qadarul insan 'ala dzalika, kalau memang orang itu mampu. Fi badani, pada badannya, ya. Nah, ini sudah ke kamar mandi saja misalnya sudah berat, udah enggak kuat nikah lagi. Gimana? Udah enggak kuat badannya. Ya. Wa malihi, mampu pada hartanya. Enggak mesti banyak. Dalam artian mampu dalam harta bisa memberikan nafkah kepada istri-istrinya, ya. Wa adlihi, mampu berbuat adil, dan ini mempunyai ilmu. Keadilan dibangun di atas ilmu. Ya, kalau dia punya ilmu pasti insya Allah berbuat adil. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau bertanya, di rumah siapa ini? Di rumah siapa ini? Saking adilnya beliau, ya. Nah, dan adil itu, ya, dalam masalah apa? Nafkah. Ya, dalam masalah nafkah harus adil. Tapi jangan diartikan istri pertama nafkahnya 2 juta, istri kedua 2 juta itu adil, enggak. Ya, adil dalam masalah nafkah disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal istri pertama anaknya 5. Ya. Butuh beras 25 kilo. Ya. Istri kedua belum punya anak. Beras 5 kilo pun bertahan sampai sebulan. Ya. Istri pertama 25 kilo sebulan habis. Nah, maka keadilan maknanya dalam masalah nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Tentu yang anaknya lebih banyak, lebih besar kebutuhannya. Ya. Justru tidak adil kalau yang sudah punya anak 5, nafkahnya 25 kg beras. Istri kedua yang belum punya anak juga 25 kg beras. Ini justru tidak adil. Nah. Kemudian dalam masalah baitu tah menginap. Istri pertama 3 hari, istri kedua juga 3 hari dan seterusnya. Ya. Jangan karena istri pertama sudah tua hanya 1 hari. Istri kedua karena masih muda ya, 6 hari. Ini tidak adil. Ini dalam masalah baitu tah, kecuali kalau mengikhlaskan, ya sudah saya ikhlaskan hari saya buat fulanah. Maka tidak mengapa. Sebagaimana Saudah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sehingga harinya, sebagian harinya Saudah beliau gunakan untuk bermalam di tempatnya Aisyah. Kemudian dalam hal tempat tinggal ya, harus adil. Ya, istri pertama dikasih tempat tinggal, istri kedua juga diberikan tempat tinggal. Meskipun ngontrak, yang penting tempat tinggal. Adapun dalam perasaan, dalam hal perasaan, maka tidak wajib adil. Dalam hal perasaan dan kecintaan tidak wajib adil. Karena enggak bisa dipaksakan. Apa kata Allah? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tadaruha kal mu'allaqah. Ya. Dan kalian tidak akan mampu bisa berbuat adil di antara istri-istri kalian. Dalam hal apa? Kecintaan. Walau harus tuh, meskipun kalian berusaha untuk berbuat adil, enggak akan bisa. Ya. Fala tamilu kulal mail, tapi jangan karena ketidakbisaan adil dalam hal perasaan tadi, dalam hal cinta tadi, menjadikan engkau meninggalkan yang lain. Akhirnya istri pertama hanya 1 hari, istri kedua 6 hari, enggak. Ya. Dalam hal perasaan diperbolehkan tidak berbuat adil karena enggak bisa. Tapi dalam hal yang lain harus berbuat adil. Nah, tapi jangan disampaikan juga saya lebih cinta sama si fulanah. Jangan, ya. Kasihan istri yang diceritakan tadi, ya, yang disampaikan tadi. Nah, tetap itu hanya perasaanmu saja yang tahu. Ya, sesama anak pun demikian. Seseorang punya anak 5, pasti rasa sayangnya berbeda. Ya, anak pertama rajin misalnya, ya, suka bantuin, omongannya santun, ucapannya baik, ya, suka bantu orang tuanya. Anak kedua susahnya minta ampun, ya, disuruh nggak mau, suka bentak, suka durhaka sama orang tua. Tentu perasaannya lebih sayang kepada anak pertamanya. Nah, tapi jangan karena engkau lebih cinta pada anak pertama itu aja yang dikasih hadiah. Enggak, harus adil dalam masalah yang lain. Dalam hal perasaan boleh. Taib, barakallahu fikum. Dan ketahuilah bahwa ta'addud zaujat itu bentuk rahmat, ya, rahmat Allah terhadap para mukminat, ya. Karena sesungguhnya para wanita itu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, ya. Sekarang saya mau tanya. Kata Allah, "Fankihu ma taaba lakum," nikahilah oleh kalian wanita yang baik. Minan nisa masna 2, wa tsulatsa atau 3, wa ruba' atau 4. Menambah atau mengurangi? Abu Ardan, nikahilah oleh kalian wanita yang baik 2 atau 3 atau 4. Itu menambah atau mengurangi? Hah? Menambah. Baik. Itu mengurangi. Karena sebelum datang Islam, manusia itu bebas menikah berapa saja. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100. Ya. Dan juga para sahabat sebelum mereka masuk Islam, sebelum datang Islam, istrinya banyak, ada yang 10, ada yang 13. Datang Islam membatasi. Cukup 4 maksimalnya. ceraikan yang lain, pegang 4 ceraikan yang lain. Berarti Islam itu apa? Rahmat. Ya. Dan Islam itu datang min indillah, dari sisi Allah. Dan Allah tahu bagaimana keadaan wanita. Ya. Kita lihat kasihan banyak janda, ya, yang tidak punya suwak, tidak punya suami. Ya, butuh ta'awun dari antum. Ya. Siapa yang mungkin dirinya sudah merasa mampu, ya, dari sisi badannya mampu, kemudian bisa memberikan nafkah, ya, dia mempunyai ilmu untuk bisa berbuat adil, berta'awunlah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Banyak akhwat juga butuh, ya, butuh suami yang dengannya akhwat itu bisa tinggal di rumah. Nggak ada dari suami, mau nggak mau dia harus kerja, ya, jualan misalnya, ya. Nah, kasihan. Mau ke ta'lim, nggak ada mahram, ya, susah, apa-apa sendiri, ya, ta'awun. Ya. Dan jangan sungkan kalau misalnya mau dipoligami, ya. Jadi poligami itu kalau di atas ilmu, masya Allah. Ya. Kita lihat asatidah kita, istrinya 4, istrinya 3, adem-adem aja. Ya. Nah, jadi jangan melihat kepada yang gara-gara poligami hancur rumah tangganya, karena tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Tidak dibangun di atas ilmu. Kalau dibangun di atas ilmu, insya Allah, ya, barakallahu fikum, bahkan, ya, saling ta'awun, saling membantu. Ketika istri yang satu sakit, ya, dijenguk sama istrinya yang lain, dimasakin, bajunya dicuciin. Demikian ketika yang satunya sakit, saling dijenguk. Ya, subhanallah, saling ta'awun. Kalau dibangun di atas ilmu. Ya. Dan kalau suaminya, ini sebetulnya ada pada nahkodanya. Kalau imamnya bagus, insya Allah bawahannya pun akan bagus. Yang jadi masalah ketika poligami itu berantakan, karena nahkodanya ini yang acak-acakan. Ya, gak bisa berbuat adil, atau memuji istri yang satu di hadapan istri yang lain, mengutamakan istri yang satu dari istri yang lain, akhirnya yang lain pun cemburu. Dari situ terjadilah, ya, kerusakan dalam rumah tangga. Ya, tapi kalau masya Allah adil, ya, luar biasa. Nah, bahkan ada yang satu rumah, ya, istri pertama di lantai ke satu, istri kedua lantai kedua, istri ketiga lantai ketiga. Subhanallah. Anaknya berapa? 2-2. Iya, luar biasa, ya. Kadang iri, ya, iri dalam hal baik, ya. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa, ya. Amin. Barakallahu fikum. Nah, tapi kita lanjutkan. Tapi kalau tidak mampu, ya, tidak mampu, kayaknya kalau saya nikah lagi nggak bakal mampu. Istri satu aja ngutang terus, misalnya gitu kan? Utang sana sini, berarti kita belum mampu. Apa kata Allah? Wa in khiftum alla ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, satu saja, aw ma malakat aymanukum, atau, ya, dengan hamba sahaya yang kalian miliki, ya, sebelum diharamkan perbudakan. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian lebih baik daripada engkau berbuat kedzaliman. Surat An-Nisa ayat 3. Nah. Walhasil, inti dari pembahasan kita, annahu la yajuzu lil insan, tidak diperbolehkan bagi seseorang, ayasifal mar'atu lirajulin ajnabi, seorang wanita mensifatkan, ya, keindahan, kecantikan wanita lain di hadapan laki-laki asing. Ya. Nah. Illa idza kana hunaka mujib syar'i, kecuali ada yang mengharuskan, ya, seperti hendak menikahinya. Nah. Wa min dzalik ma yaf'aluhu ba'du sufaha, ya, yusifuna, sangat disayangkan terjadi pada sebagian orang-orang bodoh. Yaftakhir 'inda ashabihi, berbangga-bangga di hadapan temannya, bijamali zaujati, dengan kecantikan istrinya. Istri saya cantik loh. Ya, begini, istri saya begitu, istri saya. Dia sendiri bangga dengan, ya, kecantikan istrinya kepada laki-laki lain, dia sendiri yang menceritakan. Na'udzubillah, ini laki-laki yang bodoh. Ya, na'udzubillah. Nah. Dan memang orang yang tidak punya ilmu cenderung melakukan hal itu. Makanya mereka bangga ketika istrinya ada yang muji cantik. Dan mereka buat supaya orang lain memuji istrinya. Makanya istrinya keluar dengan pakaian ketat, dengan pakaian minim, dengan pakaian yang mengundang syahwat, mengundang decak kagum orang yang melihat. Ya. Senang suaminya. Ya. Karena apa? Karena kebodohan dia, kan jauhnya dia dari ilmu, sehingga senang kalau istrinya disuruh dilihat orang. Dan itu terjadi. Ada salah seorang ikhwah yang alhamdulillah sekarang baik, orangnya bagus, masya Allah. Dia dulu, ya Allah, saya alhamdulillah dengan kenal sunnah, saya lebih menjaga kehormatan istri saya. Dulu itu gak tahu kok saya senang kalau istri saya itu dilihatin orang. Tuh lihat ya, karena jauhnya dari ilmu, jauh dari fitrah yang benar, justru senang kalau istrinya dilihat, ditonton orang lain. Tapi kalau tahu ilmu ya, betapa mulianya seorang istri kita, seorang wanita, kita tutupi. Jangankan ingin dilihat orang, istri kita tutupi. Pakaikan cadar, pakaikan hijab supaya auratnya tidak terlihat. Ya. Bahkan marah kita kalau ada laki-laki yang melihatin istri saya. Ya. Ada yang melihatin istri kita. Nah, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Fa inna hadza minal muharram, maka yang demikian hukumnya haram. Ya, mensifatkan wanita lain kepada laki-laki asing. Li'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu, karena Nabi melarang darinya. Wallahu taala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan habis ini ya, tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang si fulanah bagaimana. Tidak ada lagi wanita yang menceritakan fulanah begini dan begitu, ya. Kalau kemarin-kemarin dahulu pernah melakukan, ya, cukuplah itu karena kebodohan dan ketidaktahuan kita. Sekarang kita sudah paham, sudah tahu ilmunya, jangan lagi melakukannya. Ya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin.